Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperbagus akhlaknya, perangainya. Nah, sebagaimana Allah telah membaguskan penciptaan ya, manusia ini. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala membaguskan penciptaan manusia disebutkan di dalam surat At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami kata Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan sebaik-baik bentuk ya. Khilqah, sebaik-baik surah. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Balad ayat keempat juga, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, ay fi irtifa wa ulu ala ghairihi. Dengan penciptaan yang tinggi. Nah, lebih dari yang lainnya. Fi kabadin. Nah, minal hayawan. Dari, nah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti hewan-hewan. Allah Subhanahu wa taala membaguskan penciptaan manusia lebih dari yang lainnya. Firtifa, kemudian wa'ului ala ghairihi minal hayawan. Nah, sehingga sangat berbeda jauh ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang, hewan-hewan dengan al-ins, manusia ini. Nam, walaqad khalaqallahu ala surati abihi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini seperti nam bapaknya Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Nah, sehingga sangat jauh ketika ada pemahaman bahwasanya manusia ini ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses apa namanya? Evolusi. Iya. Nah, asal muasal dari kera, kirdun. Nah. Ya. Ini istihza bi khalqillah. Nah, yaitu menghina, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surat Al-Balad laqad khalaqnal insana fi kabad ay fi irtifa wa ulu ala ghairihi, lebih tinggi, lebih mulia ya, lebih bagus dibandingkan selainnya dari makhluk yang lain, minal hayawan. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, bertawassul dengan penciptaan Allah ya, fi af'alillah tabaraka wa taala. Bolehnya bertawassul dengan fi'lullahi azza wa jal. Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbagus penciptaanku. Ini fi'lullah. Ya, af'alullahi ta'ala. Nah, Nabi Muhammad bertawassul dengan ya, perbuatan Allah. Af'alillahi azza wa jal. Fahassin khuluki. Maka berbaguslah akhlakku. Ya, perangaiku. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan, la syai'a min makhluqatillah fi ma na'lam akmal min khilqihil insan, fal insan bi khilqatihi mukammilun mufaddalun ala ghairihi, khilqatuhu ahsan khilqah, kama qala Allah Ta'ala fi surah At-Tin. Kata Syekh, nah, maka tidak bisa disamakan dengan yang lain dari makhluk-makhluk Allah. Kita ketahui bahasanya Allah menciptakan manusia ini akmal, lebih sempurna. Ya. Penciptaan Allah kepada manusia ini mukammilun mufaddalun, sempurna dan sangat baik. Nah, ala ghairihi, atas yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disifati dengan sifat karimah, ya, khuluqul hasan, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki perangai akhlak yang mulia, azim. Nah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diperbagus akhlaknya. Kenapa? Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan akhlak perangai yang baik, perangai yang bagus. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ketika Allah memperbagus penciptaan kita sebaik-baik bentuk, nah, maka hendaknya kita menyempurnakan, yaitu akhlak perangai yang itu muncul dari batin. Nah, karena apa? Karena al-khuluq itu adalah surah batiniyah. Akhlak itu adalah surah batiniyah. Suatu perangai, nah, suatu perilaku, penggambaran yang itu muncul dari batin seseorang. Nah, barakallahu fikum. Adapun al-khilqah, bentuk, ya, ciptaan Allah adalah surah zahirah, yaitu penciptaan Allah yang zahir. Nah, berapa banyak orang yang memiliki bentuk tubuh fisik yang sempurna, tampan, ya, cantik, tetapi tidak memiliki akhlak. Nah, ya, tidak memiliki akhlak, jelek, ya, akhlaknya. Maka penting bagi kita untuk banyak berdoa, karena akhlak yang ada pada seseorang itu, ya, ada sifatnya tabi'iyah, ada yang sifatnya dia, nah, bil asbab, dia menempuh sebab untuk diperbagus akhlaknya, yaitu dengan berusaha dia mempelajari ilmu syariat, ya, mencari enam ilmu bagaimana akhlak Islam, bagaimana akhlak Nabi, nah, sehingga dia bisa mengamalkan ilmunya dan berhias dengan akhlakul karimah. Tetapi ada seorang yang tidak pernah belajar ilmu agama, nah, dia memiliki akhlak yang baik, ya, sopan santun, lisannya bagus, lembut lisannya, tidak pernah menyakiti enam orang lain di dalam berbicara, ya, peduli dengan tetangga, ya, mudah untuk membantu saudaranya. Secara tabiat dia memiliki sifat yang mulia itu. Padahal dia, ya, tidak diketahui dia duduk di majelis ilmu, belajar, tapi sudah ada tabiat itu. Tetapi di sana ada seseorang yang tidak memiliki tabiat yang baik, tapi dia naam. Ya khudul asbab, mengambil sebab dia belajar ilmu syariat, ilmu din, belajar akhlak dalam Islam, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya dia bisa merubah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena terkadang al-khuluq, surah batiniyah, akhlak, perangai seseorang yang batin itu terbentuk karena apa? Lingkungan. Karena lingkungan. Dia lahir di kampung, ya, sebuah tempat yang apa? Yang rusak akhlaknya. Nah, maka lambat laun, sehari demi hari, ya, bulan demi bulan, terus sampai bertahun-tahun, akhirnya terbentuk akhlak dia mengikuti ya akhlak yang ada di kampungnya, masyarakat yang ada di kampungnya. Nah, keras, ya, tidak memiliki perangai yang mulia, akhlak-akhlak Islam. Barakallahu fikum. Ini penting untuk kita pelajari. Ilmu din yang terkait dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab radhiyallahu taala anha, khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah itu Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi beliau memiliki akhlak yang mulia, yaitu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an melarang kita untuk ghibah. Rasulullah enggak pernah berbuat ghibah. Nah, Al-Quran melarang kita untuk berbuat zalim. Rasulullah sangat jauh dari berbuat zalim. Nah, khuluquhul Qur'an. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk ya mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ittiba'ur Rasulillah alaihi salatu wassalam. Jadi, yang harus kita contoh, yang harus kita tiru adalah sosok figur Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana Rasulullah dalam berjalannya, bagaimana Rasulullah dalam berbicara, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermajlis, bermusyawarah. Nah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bermuamalah dengan al-fuqara wal masakin. Hakada ya ikhwah. Nah, penting untuk kita terus belajar akhlak an-nabawiyah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama kita, Syama'il Muhammadiyah, di situ disebutkan akhlak-akhlak Rasul, perangai-perangai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih luasnya adalah dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tercermin, ya. Bagaimana akhlak beliau? Nah, akhlak beliau di dalam rumah tangganya, ya, istri beliau yang, ya, ta'addudat, yang berbilang, ya, beliau mempunyai 9 istri. Nah, banyak, tetapi bagaimana beliau bermuamalah? Kalau kita tidak bisa mencontoh akhlak Rasul, istri satu saja sudah ribut terus. Bagaimana istri dua, istri tiga? Nah, rumah bisa melayang, ya, bukan piring saja, rumah bisa melayang. Nah, barakallahu fikum. Tapi penting bagi kita. Nah, tapi kalau seorang sudah punya perangai yang baik, bagaimana dia berumah tangga, ya, punya istri satu, dia sayangi, dia nah perhatian. Nah, insya Allah istrinya menawarkan, mas, ya. Nah, barangkali mau lebih dari satu. Masya Allah. Ya. Ini penting bagi kita untuk berakhlak mulia. Nah, sehingga tumbuh kepercayaan sang istri kepada suaminya. Nah, kalau sama istri satu aja enggak baik, ya. Bilang sama istri saya mau nikah lagi. Nah, wah, langsung itu. Wajan itu bisa terbang. Nah, wajan yang biasanya di atas kompor bisa terbang. Nah, ini karena itu tadi. Jadi harus kita, ya, berislam, berupaya untuk kita meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan idola kita yaitu Rasulullah. Ana sering mengulang-ulang, jadikan idola kita dalam hidup kita ini Rasul. Figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan menoleh ke kanan kiri. Nah, apalagi sosok-sosok yang jauh dari Islam. Ya. Artis misalkan, ya, tokoh-tokoh, ya, yang tidak mencerminkan akhlak Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan faedah di sini, jawaz tawassul bi af'alillah, bolehnya tawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah, ya, fi'lullahi azza wa jalla. Kama santa khalqi fahasin khuluqi. Nah, tawassul syar'i, ya, baik dengan al-iman wa tauhid, ya, boleh seorang bertawassul seperti Nabi Yunus alaihi salam ketika masuk, ya, di perut ikan. Iya, Nabi Yunus. Nah, bagaimana tawassul, ya, Nabi Yunus alaihi salam? Siapa yang ingat? Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sebelumnya, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Disebutkan di situ kalimat tauhid. Nah, jadi kita kalau mau berdoa boleh tawassul dengan tauhid, dengan iman, dengan amal saleh, dengan af'alillahi azza wa jalla, dengan perbuatan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Adapun tawasul dengan orang-orang yang sudah mati, ya, menyebut-nyebut mereka enggak boleh. Khususan ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, enggak boleh itu, kan. Nah, khususan ila fadilatis Syekh. Nah, dia punya guru, sang guru siapa misalkan. Punya kiai, punya ustaz. Enggak boleh. Ya. Nah, tawasul yang dibolehkan dengan itu tadi, dengan iman, dengan tauhid, dengan amal saleh. Nah, barakallahu fikum. Agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memperhatikan doa kita, mengabulkan doa kita. Yang berikutnya, atsana 'ala Allah wa i'tiraf lahu bin ni'mah bi tahsinil khilqah. Yaitu pujian kepada Allah Azza wa Jal dengan kita mengesakan Allah baik dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala, nah, karena membaguskan penciptaan kita. Dan di antara bentuk syukur khawati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Di antara bentuk syukur selain asyukur bil lisan wa qablahu bil qalbi, syukur dalam hati kita dengan lisan kita, yaitu yang tidak kalah pentingnya bil jawarih wal arkan, dengan anggota tubuh kita. Nah, kita diberi nikmat oleh Allah ala siha, di atas kesehatan, maka pergunakan, ya, nikmat-nikmat itu untuk ketaatan, ya. Dan Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku Allah akan tambah. Tapi seorang dicabut nikmatnya dengan sebab apa? Nah, tidak lain yaitu dengan adzunub wal ma'asi, ya ikhwan. Dicabutnya nikmat yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita. Nah, adalah adzunub wal ma'asi. Sehingga harus kita, ya, banyak-banyak bersyukur. Dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adzamu syukur yaitu ala ta'atillah bil ibadatillahi wahdahu. Mentaati Allah dengan mentauhidkannya dalam ibadah kita. Nah. Barakallahu fikum. Kita masuk kepada bab ad-dzikir wa ad-du'a. Bab ad-dzikir wa ad-du'a. Nah, hadis yang pertama. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqulullah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadisun qudsi, ya, disebutkan yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah, ya, berkata, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Akhrajah Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Naam, ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku selama dia mengingatku, selama dia berzikir kepadaku. Wa taharrakat bi syafatahu, dan selama bibirnya bergerak menyebutku. Naam, ana ma'a abdi, disebutkan di sini ma'iyatullah ma'a abdihi, kebersamaan Allah kepada hamba-hambanya. Para ulama menyebutkan ma'iyatullah nau'ani, ya, kebersamaan Allah ini ada dua, kebersamaan ammah yang sifatnya umum dan khassah, kebersamaan Allah yang khusus. Naam, kebersamaan Allah yang ammah yaitu bi ilmihi wa sultanihi, naam, wa kudratihi, wa bi'auni, yaitu kebersamaan Allah dengan kepada hamba-hambanya, yaitu ilmu Allah senantiasa bersama hamba-hambanya. Naam, kekuasaan Allah, kemudian kemampuan Allah, ya, kekuatan Allah, kemudian pertolongan Allah. Naam, adapun ma'iyatullah al-khassah, naam, lahul asbab, yang dilakukan dengan sebab-sebab seperti hadis ini. Naam, ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku senantiasa bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku, menyebutku. Berarti kebersamaan Allah di sini khasa, khusus. Hanya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Nah, barakallahu fikum. Wa taharrakat bi syafatahu, yang bibirnya senantiasa basah, bergerak. Nah, menyebutku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus di bulan Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan, ya, kalimat thayyibah, zikrillah. Naam. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau menyebutkan, at-tasbiha, naam, tasbihatun fi Ramadan afdalun min alfi tasbiha min ghairi Ramadan. Kalimat tasbih subhanallah di bulan Ramadan itu jauh lebih afdal dibandingkan 1000 tasbih di luar bulan Ramadan. Nah, ya. Jadi keutamaan besar tasbih, ikhwan, subhanallah, ringan. Nah, ya. Dan kalimat zikir atau kalimat thayyibah yang lainnya, alhamdulillah, memuji Allah, alhamdulillah, beristighfar. Nah, lebih baik dari 1000 kalimat yang dilafadzkan di luar bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan, ikhwan, afdholiyah syahrul Ramadan, keutamaan syahrul Ramadan ini benar-benar istimewa. Nah, barakallahu fikum. Baik, faedah dari hadis ini isbat riwayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, yaitu penetapan adanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah azza wa jalla, yaqulullah. Nah, subhanahu wa ta'ala, ini Nabi meriwayatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan hadithun qudsi, yaitu baina kalamillahi azza wa jal wa ahadithin nabawiyah. Antara tengah-tengah, antara Al-Quranul Karim, kalamullah, dengan hadis Nabi. Itu hadith qudsi di tengah-tengah posisinya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tetapi, ya, tidak masuk ke dalam kalamullah yang maktub fil Qur'anul Karim. Nah, sehingga dipisahkan. dinamakan tersendiri hadisun qudsi. Ya, hadisun qudsi. Barakallahu fikum. Dan hadisun qudsi ada sahih, ada yang dhaif. Ya. Adapun Al-Qur'an kulluha sahiha. Al-Qur'an semuanya sahih, ya. Naam, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Naam, itulah kitab yang tidak ada di dalamnya keraguan. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an sedikit pun. Naam, kemudian fadilatu dzikrillah azza wajal. Yang kedua faedahnya adalah keutamaan zikir kepada Allah azza wajal. Naam. Kemudian yang berikutnya isbat ma'i, naam, ma'iyah khassah, penetapan adanya kebersamaan Allah yang khusus. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, maka kita harus menempuh asbab, menjalankan amalan-amalan ketaatan, banyak berzikir kepada Allah. Nah, seorang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa dekat kepada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang mendatang. Bismillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.